Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asfakum Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan akhlak dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Kita masuk pada bab yang ke-9, As-Salafu wal Futya. Akhlak salaf berkenaan dengan menyikapi berfatwa, yaitu jawaban pertanyaan masalah hukum Islam. Demikian umumnya makna fatwa, ada dua pendapat tentang pengertian fatwa. Pendapat yang pertama dan itu yang lebih populer, bahasanya fatwa adalah jawaban pertanyaan berkenaan dengan hukum Islam. Artinya jika tidak didului pertanyaan, maka penjelasan tentang hukum tidak disebut fatwa. Penjelasan pendapat yang kedua mengatakan fatwa adalah penjelasan tentang hukum Islam, baik didahului pertanyaan ataupun tanpa didahului pertanyaan. Dari Nafi' anna rajulan sa'ala Ibnu Umar, dari Nafi' sunnya ada seorang bertanya pada Ibnu Umar tentang satu permasalahan. Maka Ibnu Umar menundukkan kepalanya dan tidak segera memberikan jawaban, sehingga banyak orang mengira kalau Ibnu Umar tidak mendengar pertanyaan orang tersebut. Maka si penanya dan lantas berkata, yarhamukallahu amma sami'ta mas'alati, tidakkah engkau mendengar pertanyaanku? Qal, Ibnu Umar mengatakan, bala, saya telah mendengar. Walakinnakum ka'annakum tarawna annallaha ta'ala laisa bisailina amma tas'aluna anhu. Akan tetapi kalian, seakan-akan kalian punya pandangan bahasanya Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada kami tentang apa yang kalian tanyakan. Maka biarkanlah kami, rahimakallah, hatta natafahama, sehingga kami bisa memahami permasalahan Anda. Fa in kana laha jawabun indana, jika kami punya jawaban untuk pertanyaan tersebut, maka akan kami jawab. Wa illa a'lamnaka, jika tidak, maka akan kami beritahukan kepada Anda, annahu la ilma lana bihi, bahasanya kami tidak tahu tentangnya. Maka Ibnu Umar menyampaikan bahasanya seorang mufti atau seorang yang ditanya itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang jawaban yang dia berikan mengenai pertanyaan yang diajukan kepadanya. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mengatakan banyak orang seakan-akan mengira bahwasanya jawaban seorang alim itu tidak berkonsekuensi pertanggungjawaban di hadapan Allah, sehingga mereka mendesak-desak seorang alim agar segera menjawab apa yang ditanyakan. Padahal realitanya tidak demikian. Bahasa jawaban seorang alim, jawaban seorang ustaz, jawaban seorang ulama mengenai apa yang ditanyakan kepadanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini satu hal yang dimintai pertanggungjawaban, maka tentu sikap orang yang berakal akan hati-hati, akan kemudian mentelaah dengan baik duduk perkara sebenarnya, kemudian mengecek apakah dia punya ilmu tentang masalah tersebut ataukah tidak. Dan sikap yang benar, ya kalau memang tahu kemudian menyampaikan ilmu yang dimiliki, namun jika tidak tahu maka sikap kesatria adalah memberitahukan kepada si penanya kalau tidak tahu. Dari Malik dari Nafi, karena Ibnu Umar wa Ibnu Abbas, satu ketika Ibnu Umar dan Ibn Abbas, keduanya duduk linnas, duduk di depan banyak orang, ingda maqdamil hajj, pada saat kedatangan para jamaah haji. Fakuntu ajlisu ila hadha yauman wa ila hadha yauman. Maka aku terkadang hadir di pengajiannya Ibnu Umar dan terkadang aku hadir di pengajiannya Ibnu Abbas. Fakana Ibnu Abbasin, maka Ibnu Abbas memberikan jawaban dan memberikan fatwa dalam semua pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau. Sedangkan realitanya Ibnu Umar yaruddu, maka beliau mengembalikan mayoritas atau membantah mayoritas mimma yufti, apa yang difatwakan oleh Ibnu Abbas. Wakana Ibnu Umar yarutu aktara. Wakana Ibnu Umar yarutu, dan Ibnu Umar menolak memberikan jawaban aktar, lebih banyak mimma yufti, daripada fatwa yang beliau berikan. Maka Nafi' menceritakan menjadi kebiasaan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Keduanya duduk mengajar di Masjidil Haram saat musim haji tiba. Ibnu Umar punya satu pengajian dan Ibnu Abbas punya pengajian sendiri. Maka Nafi' mengatakan kalau dia sehari di sini, sehari di sana. Kemudian beliau menceritakan kalau Ibnu Abbas semua pertanyaan terjawab. Kalau di majelisnya Ibnu Umar, maka mayoritas itu dijawab tidak tahu. Hanya sedikit saja yang fatwa yang beliau keluarkan. Kemudian dari Su'aib ibn Abi Hamzah dari Az-Zuhri. Zuhri mengatakan, balaghona, telah sampai kepada kami berita bahasanya Zaid ibn Sabit kana yaqulu. Beliau berkata, jika ditanya tentang satu perkara, akan ada, apakah ini telah terjadi? Jika orang-orang mengatakan na'am, iya, haddasa fihi billadhi ya'lamu, maka beliau akan membahas perkara tersebut dengan ilmu yang beliau ketahui. Wa in qalu lam yakun, namun jika mereka mengatakan ini belum terjadi, baru masalah pengandaian. Qal, maka sahabat Nabi Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu akan mengatakan, fadharuhu, biarkan masalah tersebut, hatta yakuna, sehingga terjadi. Maka sikap Zaid bin Sabit, beliau akan memberikan fatwa dan jawaban di depan publik untuk hanya untuk masalah-masalah yang sudah terjadi. Kalau masalah tersebut belum terjadi, maka beliau tidak mau memberikan jawaban kepada publik. Maka dalam masalah ini kita bedakan antara berbicara di depan publik dan mudarosah tulabul ilm. Dan pengkajian yang dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Maka jika itu adalah bicara di depan publik dalam artian fatwa untuk publik, maka sikap yang tepat adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Namun jika itu adalah babnya adalah bab mudarosah, bab belajar bersama, belajar untuk menerapkan kaidah, belajar untuk menerapkan dalil yang dilakukan di antara para penuntut ilmu, maka boleh saja membawakan pertanyaan-pertanyaan pengandaian. Sebagaimana demikian yang dilakukan oleh para fuqaha kita di berbagai madhab. Maka boleh mengkajinya untuk kemudian uji konsisten dalil dan uji konsisten kaidah. Maka ada kaidah demikian, maka diandaikan seandainya ada terjadi kasus demikian, apa hukumnya? Maka berdasarkan kaidah, hukumnya harusnya demikian dan demikian. Maka jika itu babnya adalah bab mudarosah, bab belajar, belajar untuk menerapkan kaidah, belajar untuk konsisten dengan kaidah, konsisten dengan dalil, maka pertanyaan-pertanyaan pengandaian yang ada di forum semacam ini tidak mengapa, bukan satu hal yang tercela. Lain halnya dengan majelis yang bersifat umum, yaitu majelis fatwa yang dihadiri oleh publik dan bukan yang mayoritas adalah orang awam dan bukan para penuntut ilmu, maka sikap yang tepat adalah sebagaimana sikap yang dicontohkan oleh sahabat Nabi Zaid ibn Thabit di sini. Kemudian dari Musa bin Ali ibn Rabah dari ayahnya, karena Zaid ibn Thabit idza sa'ala rajulan an syai'in qala Allahu kana hada. Adalah Zaid bin Thabit punya kebiasaan jika ditanyai oleh seseorang tentang satu masalah, beliau akan bertanya, demi Allah apakah itu telah terjadi? Fa in qala na'am, maka jika dia mengatakan iya, maka beliau pun berbicara tentang hal tersebut. Wa illa lam yatakallam, jika tidak maka beliau tidak berbicara dan tidak memberikan jawaban. Dari Suhnun mengatakan, kana ba'du man madha, sebagian ulama terdahulu yuridu ayatakalama bil kalimati, ingin menyampaikan satu hal. Walau takallama biasa anijam menyampaikannya, lantafa abiyah khalkun kathirun, tentu banyak orang mendapatkan manfaat dengan perkataan beliau. Namun kemudian beliau menahan perkataan tersebut dan tidak berbicara dan tidak mengatakannya. Kenapa? Makhawfatal mubahati, karena beliau khawatir kesombongan, berbangga-bangga dan kesombongan. Oleh karena itu beliau ini, jika beliau ajabu asumtu takallama, ketika beliau merasa bahasanya beliau ujub dengan diamnya, maka beliau akan berbicara. Beliau akan berbicara manakala dia merasa terjangkiti dalam hatinya penyakit ujub karena diam yang dia lakukan, maka dia kemudian berbicara. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, ajra'un nasi 'alal futya aqaluhum 'ilman. Manusia yang paling lancang dan paling berani memberikan fatwa adalah yang paling pas-pasan ilmunya. Oleh karena itu kita jumpai orang yang paling lancang dan paling mudah dalam berfatwa itu orang awam. Boleh jadi kita jumpai di satu majelis, di satu forum, ada seorang pemateri, seorang ustaz ditanya, ustaznya belum jawab, ada sebelahnya ustaz yang sudah jawab. Wah, itu tidak apa-apa itu. Padahal ustaznya saja yang ditanya belum jawab. Non sampingnya ustaznya atau sebelahnya orang yang bertanya itu malah sudah jawab duluan. Wasu'ila Suhnun, Suhnun ditanya, apakah seorang yang berilmu boleh mengatakan la adri fima yadri? Bolehkah dia mengatakan saya tidak tahu dalam perkara yang sebenarnya dia tahu? Ya, seandainya tahu jawabannya, namun bolehkah ngomong saya tidak tahu? Maka beliau menjelaskan, kullu ma fihi kitabun aw sunnatun sabitah fala. Jika dasar dari hal tersebut adalah Al-Quran dan hadis yang sahih, maka dia tidak boleh. Kalau dia tahu jawaban masalah tersebut dan dia yakin jawabannya ini, kesimpulan tersebut adalah dasarnya Quran dan sunnah sahihah, maka dia tidak boleh mengatakan tidak tahu. Namun, wa'amma makana min hadar ra'yi. Adapun, ya, jika jawaban tersebut adalah jawaban yang berasal dari pendapat dan ijtihad, fa innahu yasa'ahu dhalik, maka boleh baginya melakukan demikian. Dan la adri di sini maknanya adalah li annahu la yadri amusibun huwa am mukhti'un. Karena dia tidak tahu secara pasti apakah benar apa yang jadi pendapat dan kesimpulannya ataukah keliru. Maka hal-hal yang bersifat istihadi, ya, seorang itu kemudian ditanya, kemudian memilih untuk tidak menjawab, dengan mengatakan saya tidak tahu, maka itu tidak salah. Dan saya tidak tahu di sini artinya saya tidak tahu apakah pendapat saya benar ataukah tidak. Oleh karena itu saya tidak jawab. Namun satu hal yang seorang itu tahu dengan jelas ini adalah Quran dan Sunnah. Ini adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu termaktub jelas, terpampang jelas di Quran dan Sunnah Nabi. Maka tidak boleh dia mengatakan tidak tahu. Waqil inna Ziyadatallahi al-Amir. Ada seorang al-Amir, seorang gubernur namanya Ziyadatallah. Ba'asa yas'alu suhnunan an mas'alatin. Dia mengutus seseorang untuk bertanya kepada Suhnun an mas'alatin tentang satu pertanyaan. Maka Suhnun tidak mau memberikan jawaban. Faqala lahum, maka Muhammad bin Abdus kemudian berkata kepada Suhnun, ukhud min baladil qawm amsi tarji'u anis salati khalfa qadihim wal yawma la tujibuhum. Keluarlah dari negeri mereka. Kemarin engkau tarji'ani salati khulfa qadihim. Kemarin engkau mengulang salat di belakang qadinya. Kemarin engkau tidak mau, engkau mengulang salat di belakang qadinya. Dan sekarang engkau tidak mau memberikan jawaban pada mereka. Ya sudah, keluar saja, enggak usah di sini. Muhammad bin Abdus mengatakan pada seorang alim namanya Suhnun, tinggalkan aja negeri ini. Keberadaanmu di sini tidak memberikan manfaat untuk lingkungan. Kemarin engkau tidak mau jamaah dengan qadinya dan mengulang sholat. Tarji'ani sholati khalfa qadihim, engkau tidak mau, tidak, atau tarji'ani sholat artinya tidak jadi sholat ketika tahu bahasanya yang jadi imam adalah qadi. Maka kemarin Suhnun ini tidak mau sholat karena yang jadi imam adalah qadinya, karena satu dan lain hal yang tidak dijelaskan detail apa sebabnya di sini. Sekarang ditanya oleh gubernur, oleh penguasa negeri ini, engkau juga tidak mau ngasih jawaban. Faqal, maka artinya beliau bertanya tentang alasan kenapa Suhnun tidak mau memberikan jawaban. Apa ujibu mayuridu ayatafaqqaha? Apakah aku memberikan jawaban kepada orang yang inginnya cuma senang-senang? Dia tanyanya itu cuma senang-senang saja. Apakah layak untuk diberikan jawaban? Yuridu ayakhudha qawli wa qawla ghairi. Yang dimaksud dengan senang-senang di sini, dia tanyanya kepada beberapa orang. Dan tidak demikian adab orang yang bertanya. Yuridu ayakhudha qawli, dia ingin mengambil perkataanku dan perkataan selainku. Karena di antara adab dalam bertanya adalah hanya bertanya kepada satu orang. Maka orang yang bertanya ke sana dan kemari, kata beliau, itu namanya mayuritu ayatafak koha. Adalah orang yang cuma mau bersenang-senang dalam bertanya. Dan bukan orang yang serius bertanya. Bukan orang yang serius cari tahu. Dia cuma orang yang senang-senang saja. Ya, piknik sana, piknik sini, kan? Ya, tanya sana, tanya sini. Walau kana syai'an yaqsidu bi atina la ajabtuhu. Seandainya itu adalah sesuatu yang dia bermaksud dengannya agama, bermaksud dengannya amal, ini saya akan aku jawab. Ini orang bertanya ini bukan orang yang bertanya untuk beramal, untuk diamalkan. Dia cuma untuk senang-senang saja. Tanya sana, sana, sini, lihat pendapat sana, lihat pendapat sini. Ya, maka ini adalah orang yang bersenang-senang dan orang yang semacam ini tidak layak dijawab pertanyaannya. Ya, demikian yang penjelasan yang disampaikan oleh Suhnun berkenaan dengan masalah adab menjawab. Maka di sini kita jumpai adab bertanya dan adab menjawab. Adab bertanya adalah hanya bertanya kepada satu orang. Ya, bertanya pada satu orang, ketika dia tidak mengatakan tidak tahu, baru kemudian berpindah kepada yang lain. Ya, adapun jika dia sudah dapat jawaban, ya, dan tidak ada hal yang ganjil dalam jawaban tersebut, ya, dari sisi dalil, maka wajib baginya untuk beramal. Maka ini adab dalam bertanya. Dan adab orang yang mendapatkan pertanyaan, tidak semua orang yang bertanya itu dijawab. Ya, orang yang pertanyaan yang dijawab adalah orang yang dia bermaksud beramal, ya, dengan pertanyaan, dengan jawaban pertanyaan yang akan dia dapatkan. Adapun orang yang cuma ingin wawasan, cuma ingin sekedar memperluas cakrawala, cuma sekedar main-main, yang dalam bahasa suhnun dikatakan orang yang ingin hanya bersenang-senang, maka pertanyaannya tidak seharusnya dijawab. Dari Ahmad ibn Muhammad ibn Al-Azhar, beliau mendengar Utsman ibn Zaid Ad-Darimi, penulis kitab Sunan Ad-Darimi, mengatakan, atani Muhammad ibn Husain As-Sijzi, datang kepadaku seorang bernama Muhammad ibn Husain. Wakana qad kataba, dan Muhammad ibn Husain ini menulis ilmu, artinya belajar dari Yazid ibn Harun. Demikian juga belajar menulis ilmu atau menulis hadis dari Ja'far ibn Aun. Faqal, Muhammad ibn Husain mengatakan, ini bertanya kepada Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, banyak orang datang kepadaku dan bertanya dan meminta kepadaku supaya aku menyampaikan hadis kepada mereka. Dan aku khawatir aku tidak bisa menolak mereka. Maka Ad-Darimi, Imam Darimi mengatakan, kenapa engkau tidak bisa menolaknya? Qal, Muhammad ibn Husain mengatakan, menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin faqatamahu uljima bilijamin min narin. Siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia sembunyikan sehingga dia tidak mau jawab, akan diberi belenggu yang berupa belenggu dari neraka. Ya, sebagaimana dia tidak mau menjawab di dunia, maka nanti di neraka, di akhirat, maka akan diikatlah mulutnya dengan tali, namun tali tersebut adalah tali dari neraka. Karena al-jaza min jinsil amal. Maka orang yang tidak mau menjawab, itu seakan-akan dia membelenggu mulutnya. Maka demikian yang dia lakukan di dunia, maka balasannya dibelenggu. Dan hadis yang dimaksudkan adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, dinilai sahih oleh Al-Albani. Faqal, innama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ilmin ta'lamuhu wa anta la ta'lamuhu. Maka di sini ada penjelasan tentang makna hadis ini dari Al-Imam Ad-Darimi rahimallahu taala. Kata beliau, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah tentang ilmu yang telah Anda ketahui, sedangkan Anda belum mengetahuinya. Ya, kalau Anda belum menguasainya, cuma tidak faham, maka tidak menyampaikan itu tidak apa-apa. Yang bermasalah adalah Anda menguasai dan mengetahui dengan benar dan pasti. Duduk perkara satu hal, kemudian ditanya tentang hal itu. Itu yang tidak boleh, itu yang terlarang untuk diam ketika ditanya. Dari Ayub, Ayub mengatakan, saya mendengar Al-Qasim yus'alu bimina. Al-Qasim, mungkin Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar, seorang salah satu ulama tabi'in. Beliau ditanya saat di Mina, saat haji, beliau ditanya, banyak orang yang bertanya, fayaqulu la adri, la a'lamu. Maka jawaban beliau rata-rata, saya tidak tahu, saya tidak berilmu. Falamma aktsaru alaihi, tatkala orang malah tambah banyak bertanya, sudah dijawab, saya tidak tahu, saya tidak berilmu, malah tambah banyak yang tanya. Kalau akhirnya beliau mengumumkan, Wallahi la na'lamu kullama tas'aluna anhu. Demi Allah, kami tidak mengetahui semua yang kalian tanyakan. Seandainya kami mengetahui, tidak akan kami sembunyikan. Dan tidak halal bagi kami untuk menyembunyikan kepada kalian. Kemudian dari Yahya ibn Sa'id yang mengatakan, aku mendengar Al-Qasim mengatakan, mana lamu kullama nus'alu anhu. Kami tidak mengetahui semua hal yang ditanyakan kepada kami. Wala iya Isa ar-rajulu jahilan ba'da ayya'rifa haqqallahi ta'ala alaihi khairun lahu min ayyakula ma la ya'lamu. Sungguh jika seorang itu hidup dalam keadaan bodoh, setelah dia mengetahui tauhid, jika seorang itu telah tahu tauhid dan dia hidup dalam keadaan bodoh, itu lebih baik daripada dia nekat menjawab sesuatu yang tidak punya ilmu tentangnya. Ya, kemudian kita masuk ke, maka inti dari hal ini adalah keteladanan yang diberikan oleh para ulama terdahulu tentang hati-hati dalam menjawab pertanyaan. Jangan bermudah-mudah. Ingat bahasanya orang yang orang yang paling berani dan paling gegabah dan semangat menjawab adalah orang yang paling pas-pasan ilmunya, adalah orang yang paling bodoh. Semakin bodoh seseorang itu semakin banyak menjawab, semakin mudah menjawab. Semakin orang itu berilmu, semakin hati-hati, banyak yang dipertimbangkan, banyak sisi yang dilihat, banyak pendapat yang dipertimbangkan. Semakin bodoh seorang karena tahunya cuma satu, dia bawa kemana-mana, padahal ternyata itu sebenarnya kurang pas misalnya. Maka semakin bodoh seseorang, semakin banyak dan gampang menjawab. Semakin orang itu berilmu, maka semakin dia hati-hati dalam menjawab. Dan di antara kemudian ada penting dalam masalah ini, bahasanya di antara kemuliaan adalah mengatakan satu hal yang mengatakan tidak tahu untuk perkara yang memang tidak tahu. Demikian akhlakus salaf. Ketika memang tidak tahu, mengatakan saya tidak tahu. Dan tidak takalluf dan tidak memaksa-maksakan diri untuk menjawab sesuatu yang tidak diketahui. Dan orang yang itu tidak, ketika memang tidak tahu kemudian tidak menjawab, itu tidak termasuk dalam hadis man su'ila an ilmin faqatamahu uljima bil jamin min narin. Ketika orang itu ditanya dan tidak tahu kemudian mengatakan saya tidak tahu, itu bukan tergolong menyembunyikan ilmu. Yang dimaksud menyembunyikan ilmu itu ditanya tentang sesuatu dan dia tahu dan yakin itulah jawabannya, maka itulah yang berlaku padanya hadis di atas. Kemudian tidak semua pertanyaan itu dijawab. Jika orang itu bertanya untuk ngetes, orang itu bertanya untuk membentur-benturkan satu pendapat dengan pendapat yang lain, maka jangan dijawab dan tidak perlu dijawab. Atau orang itu bertanya bukan untuk beramal, cuma sekedar untuk gayeng-gayengan, sekedar untuk wawasan, itu tujuannya dan bukan untuk amal, ya, maka itu juga pertanyaan yang tidak selayaknya untuk dijawab.